yang nulis sebenarnya besar di ini kemudian itu antum ya yang nulis itu hasilnya kok apa muslim? Oh itu anak nulis dari tulisannya Al-Fauzan dengan Pak Edith lah potong juga aja kan? Karena dulu itu kan Al-Fauzan kan bikin bagiannya bahasa Arab itu terus tak potong aja sepertinya tidak ngomongnya juga. Itu keliru kalau orang muslim keliru. Iya ya, apa? Iya apa? Takut tufikum amra ini kan tuh kutinggalkan dua perkara ya. Itu orangnya ini Hakim terus Malik. Nah Malik ada itu. Kalau yang orang muslim itu ada tapi gak pakai sunnah. Kalau yang lihat imam muslim tentang itu sama bunyinya tarbukum yang menyebutkan syai'a ini tapi sunahnya enggak tersebut cuma yang Al-Qur'an tapi kalau yang lafaz-lafaz yang terkenal itu kutinggalkan kalian dua perkara saya tidak akan tetap selamanya selama perkara kebenaran itu rohnya rohu hakim apa Bukhari namun bukan di Sahih Bukhari di Tarikh apa ya namanya kalau bukan Sahih Bukhari ini kalau menulis HR-nya HR Hakim dan Malik dalam Muwatta Imam Malik saja tidak ini tidak musnad Malik balaghan istilahnya jadi di muwatta'nya Imam Malik itu lo terkadang cuma nyampaikan hadis ini nyampaikan hadis itu bunyinya gini balaghani an fulan an fu balaghani an rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Imam telah sampai kabar hadis dari kepadaku dari Rasulullah nah itu kalau ditulis dalam apa telusur hadis itu rawahu Malik dalam muwatta balaghan balaghan itu pakai istilah balaghani kadang musnad kadang lengkap atau sanadnya naik terkadang ada yang balaghan nah itu kalau yang taraktu fikum amra ini itu balaghan kalau mau ditulis HR-nya HR Hakim misalnya kalau mau ditambah Imam Malik ya Imam Malik balaghan ini kalau muslim liru kalau muslim itu riwayat muslim liru ini kelirunya sejak awal berarti kelirunya dari sejak Mas Fauzan tadi orangnya katanya udah pulang iya udah pulang dapat udah pulang kok katanya masih di masa dapat udah pulang kok iya karena ngurus-ngurus itu mungkin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wa mantabi'an bi'ihsan ilayhi wa tu'l-amin ba' kelan ma'alif rahimahullah ta'ala wa ma'adhalilin dala nasar'an ala ibahatin fil fi'li ahu nadbin fala bal sarfuhu anil wujubi kutima bihamlihi alal murati minhuma Kata beliau, wa ma dalilin, dan bersama dalil, artinya jika ada dalil dalana yang menunjukkan pada kita syar'an secara syar'i ala ibahatin, bahasanya amar itu untuk menunjukkan mubah fil fi'li dalam satu perbuatan au nadbin atau menunjukkan anjuran, fala ya, maka berarti tidak wajib bal syarbuhu, bahkan kita palingkan anil wujubi dan status wajib hutimah harus. Ya, harus dipalingkan dari status wajib bihamlihi alal murad minhuma, dengan membawanya, dengan memahaminya alal murad sesuai dengan yang dikehendaki minhuma dari keduanya. Makna bait, makna bait syair di atas, idza wujida dalilun, jika ana idza wujida dalilun yadullu alal ibahati, fa innal amra yakunu lil ibahati aw ala an-nadbi, fa innal amra yakunu lil nadbi, jika terdapat ditemukan dalil ya dulu yang menunjukkan ala ibahati diperbolehkan mubah, maka amra yakunu lil ibah, maka perintah itu memberikan makna mubah, aw ala an-nadbi, atau terdapat dalil yang menunjukkan kalau mandub dianjurkan, fa'amal amra yakunu linadbi, maka perintahnya adalah hukumnya hukum mandub atau dianjurkan. Dan sorfuhu artinya sorful amri, memalingkan perintah. Anil wujubi hutima, hutima maknanya ulzima, diharuskan. Qauluhu bihamlihi alal murati minhuma, yakni yuhmalu alal murati minal ibahati awan nadbi, faidha wujiba dalilun yadulu alal ibahati wajaba hamluhu alal ibahati au alal nadbi wajaba hamluhu alal nadbi. Misalul dalika qawluhullahi tabaraka wa ta'ala fi suratil ma'idah, ghaira muhilli saydi wa antum hurum inna Allah yahkum ma yurid, ila qawlihi wa idha halatum fastadu, wa qala ta'ala faidha kudiyati salatu fangtasiru fil ardi, fadhal amru alwaritu fil ayataini laysa lil wujubi qata'an, walihada lanakulu yajibu ala man halla min ihramihi ayahudha bundakiyah wa yahaba yabhasa anituyuri lakinahu lil ibahati li'ana warata ba'dan nahi, wa ka'anahu qal idha ahlaltum irtafa'a an nahyu, wa aydan li'ijma'il ulama' haitsu lam yakul ahadun fil wujubi. Kadzalika idza wujiba dalilun yadullu ala nadbi misla al awamiri adallati ala salatin siwa salatil khamsi ma lam yakun laha sababun faqulu amrin fi salatin ghairi salawatil khamsi idza lam yakun li hadhihi salati sababun fa innahu mahmulun ala nadbi li wujudi qarinatin. Wa ya qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi lama qala hal alayya ghayruha qala la illa an tatawwa'a. Ya bihamli alal murad minhumah, yakni maksudnya ihmalu dibawa, dimaknai amar alal murad sebagaimana yang dimaksudkan min ibahati, boleh jadi hukum mubah awinat bi atau dianjurkan. Fa'idha wujibra, maka jika ditemukan dalil yang menunjukkan alal ibahati hukum mubah, maka kita wajib hamluhu membawa amar alal ibahati dengan makna mubah, au alal nadbi, atau ada dalil yang menunjukkan anjuran, wajib, maka wajib hamluhu membawanya alal nadbi pada hukum anjuran. Contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ma'idah, ghaira muhili saidi, dan kalian tidak muhili saidi, menghalalkan hewan buruan, maksudnya berburu, kalian tidak memburu hewan buruan, muhili dari kata-kata ahalla, menghalalkan, wa antum hurum, sedangkan kalian sedang ihram, innallaha yahkumu ma yurid, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukum sebagaimana apa yang Allah kehendaki, maka terlarang berburu saat ihram. Namun di akhir ayat Allah mengatakan wa idza halaltum fastadu, jika kalian sudah tahalul, ihram sudah selesai, Pastatu berburulah kalian. Ada perintah untuk berburu. Tentang salat Jumat Allah mengatakan fa idza qudiyatish shalah, jika salat itu sudah diselesaikan. Jika salat sudah diselesaikan, fantasiru, maka pergilah kalian, bertebaralah kalian fil ardi, di muka bumi. Ada suruh diperintahkan untuk pergi untuk kerja habis selesai salat Jumat. Fahadar amru al-warid fil ayatain, maka perintah yang terdapat dalam dua ayat di atas laisa lil wujubi qat'an, adalah tidak menunjukkan hukum wajib qat'an, dan ini pasti jelas. Walihada, oleh karena itu tidaklah kami katakan wajib alaman hala, orang yang sudah tahalul dari ihramnya wajib untuk yakhud, mengambil pistol kemudian pergi cari burung. Tidak demikian, tidak kita katakan wajib. Berarti kalau mau pergi haji umrah itu harus membawa pistol dulu, malah enggak boleh, nanti enggak boleh masuk. Lakinnahu lil ibahati, akan tapi cuma menunjukkan hukum mubah. Kenapa kalau bisa kita katakan hukumnya adalah hukum mubah? Ada dua alasan. Yang pertama li'annahu warada ba'da nahyi, karena itu adalah perintah yang datang sesudah larangan. Dan jika ada perintah yang datang sesudah larangan, maka apa? Maka umumnya bagaimana dikatakan oleh Sa'dur Manansak Sa'didi Risalah Latifah, umumnya itu menunjukkan hukum mubah. Meskipun kalau tafsilnya tidak demikian, ada perintah sesudah larangan itu memberikan, menunjukkan makna kembali kepada hukum, hukum yang dilarang sebelum dilarang. Hukum dilarang, hukum barang yang dilarang tersebut sebelum dilarang. Waktu ihram dilarang berburu. Apa hukum berburu sebelum berihram? Nah, boleh-boleh saja. Orang mau berburu ya silakan, mau duduk-duduk enggak berburu juga silakan. Enggak ada wajib berburu juga enggak, ya. Dianjurkan untuk kemudian berburu juga tidak. Maka perintah sesudah larangan itu adalah kembali kepada hukum sesuatu tersebut sebelum dilarang. Itu kaidah rincinya. Namun kaidah aksariahnya, bagaimana kata Sebetulnya saat jadi salah latifah, ada perintah sudah larangan, umumnya memberikan makna hukum mubah. Waka'anu kal, seakan-akan Allah berfirman idza ahlaltum, jika kalian sudah tahalul irtafa'a an-nahyu, maka larangan itu hilang, tidak ada larangan. Alasan yang kedua diijma' ulama, karena ulama sepakat lam yakul ahadun bil wujub, tidak ada satupun ulama yang mengatakan wajib berburu sesudah selesai, tidak selesai tahalul. Artinya ulama sepakat untuk tidak mengatakan wajibnya berburu sesudah selesai tahalul. Demikian juga untuk kemudian untuk setelah selesai salat Jumat, maka di sana ada perintah setelah larangan. Badarul baik, tinggalkan jual beli, enggak boleh kemudian jual beli. Setelah itu fantas sirufil ardi wa betarun min fadlillah, pergilah kalian dan carilah karunia Allah, yaitu kerja, kita cari rezeki. Nah, kita katakan ini perintah sudah larangan dan umumnya itu bukan hukum mubah, dan di sini hukumnya hukum mubah. Wakadzalika, demikian juga idza wujida dalil, jika terdapat dalil yang menunjukkan alam nadzbi atas hukum anjuran, semacam perintah-perintah yang menunjukkan ala salatin, perintah untuk melaksanakan salat siwa salawatil khamsi, selain salat lima waktu, malam yakun lah sababun, selama tidak memiliki sebab, maka semua perintah di salat untuk melaksanakan salat ghairi salawatil khamsi, selain salat lima waktu sehari semalam, idza lam yakun li hadhihi salati sababun, jika salat tersebut tidak memiliki sebab, maka mahmulun, dimaknai di bawah pada hukum anjuran. Artinya jika kemudian itu karena sebab, ya boleh-boleh saja kita katakan hukumnya wajib. semacam salat gerhana. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Seandainya kemudian dikatakan wajib berdasarkan kaidahnya Syaikhul di sini, di dalam yakun di hadis salat sahabat, maka ya tidak apa-apa. Ya, kemudian pertentangan. Karena apa? Punya sebab. Salat id, Syaikhul kan wajib. Misalkan mumtik, salat id, idain, itu hukumnya wajib. Kita katakan, ya tidak masalah kalau dikatakan wajib berdasarkan kaidah beliau. Karena ini ada sebab, itu sebabnya ada id, hari raya. Nah, kalau yang tidak punya sebab, nah itu mahmulun ala nabi. Maka itu dimaknai kita bahas pada hukum anjuran. Kenapa kok bisa demikian? Karena kata beliau ada korina, ada indikasi yang memalingkannya. Yaitu sabda Nabi lil a'rabi kepada a'rabi Arab Badui. Tatkala Arab Badui tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal alayya zairuha, apakah saya punya kewajiban selain salat lima waktu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ila an tatawwa, tidak ada kecuali kalau engkau melakukan tatawu. Ini kaidah ini akan ini selaras. Ya, kaidah ini selaras jika yang dimakna makna tatawu itu adalah ghairul faridah. Yang makna tatawu itu adalah tidak wajib. Ya kan? Ini baru cocok dalilnya, berdalilnya tepat jika makna tatawu itu nafilah. Akan tapi apakah makna tatawu dalam hadis ini itu maknanya nafilah? Nah, ini tidak disetujui oleh Syaikh Muhammad bin Umar Al-Basmul di salat, di buku beliau tentang salat tatawu. Ada memberi penjelasan yang agak panjang tentang apa makna tatawu dalam hadis ini. Apakah itu maknanya adalah maknanya adalah ghairu nafilah atau ghairul faridah, enggak wajib. Maka beliau katakan enggak tepat. Kalau itu dikatakan tidak, maknanya adalah bukan salat fardu. Kenapa enggak tepat? Dia ngasihkan beberapa alasan. Karena ketika kita membaca hadis ini, tentu tidak tercakup di sana salat nazar. Seandainya ada orang tuh salat nazar salat, ya kan tetap wajib. Padahal Nabi cuma mengatakan salat lima waktu. Ditanya, ada yang lain? Tidak ada kecuali salat tatawu. Kalau begitu, salat nazar itu tatawu. Ya, berarti salat nazar itu tatawu. Apakah hukumnya kemudian tidak wajib? Nazar hukumnya wajib. Dimana itu juga beralasan dengan banyak ulama hadis, ahli hadis itu ngasih judul untuk bab kitabnya, itu bab salat tatawu. Maka tapi di sana dimasukkan kemudian salat-salat yang kemudian menurut dia hukumnya wajib. Maka ini menunjukkan menurut mamam beliau, ya enggak terkait langsung antara tatawu itu dengan yang lebih tepat. Kalau menurut beliau, ya, Syaikh Muhammad bin Umar Basmul, itu makna tatawu dalam hadis ini itu makna lughatan. Makna lughatannya tatawu itu ziyadah. Ya, enggak ada yang lain kecuali kamu mau tambah-tambah sendiri. Itu. Kalau demikian, maka berdalil dengan qarinah untuk untuk tadi ya kurang pas. Gitu. Kemudian mu'alif mengatakan walam yufid fawran wala tikraran illam yarid ma yaktati atikrara. Dan perintah itulah yufid, lam yufid tidaklah menunjukkan fawran harus segera dilaksanakan. Wala tikraran dan tidak pula kemudian menunjukkan pengulangan illam yarid jika tidak terdapat ma dalil yaktati yang menuntut atikrara pengulangan. Ya, ini maksudnya anal amra laysa alal fawri bal huwa ala tarahi, wa hadhihi almas'alah ikhtalafa fiha al-usuliyun ala qawlaini, hal amru al-mutlaqu yaqtadi al-fawriyata aw huwa ala tarahi. Al-qawlu al-awwalu in dalla dalilun ala annahu lil-fawriyati fa huwa lil-fawriyati wa hadha wadihun. misla idza dakhalta al-masjida fasalli rak'ataini. Fahadha fi dalilan ala al-fariyati faqad qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhalta al-masjida fala tajlis hatta tusalliya rak'ataini. Wal musabbabu makrunun fi sababihi fa idza wujida dalilan ala al-fawriyati wajaba al-amalu bihi ala annahu lil-fawri wa idza lam yujad fa huwa ala tarahi wa hujjatuhum anna al-matluba huwa al-fi'lu wa mutlaqan lam yuqayyad bi fawriyatin wa la tarahin wal aslu atamu ta'timi bit-ta'khiri wa qawlu athani wa huwa anna al-amra lil-fawriyati wa daliluhu naqliyun wa aqliyun. Ah naqli faqalu azzawajal fastabiqul khairat. Walianna Nabi sallam lamma amara ashabata fil hudabiyati an yahliku ru'usahum fata'akharu ghadiba alaihi as-salatu was-salamu wala yaghdabu ala tarki mustahabbin. Amma adalilu al-aqli falianna falakulna innahu litarahi fa'ila matah illam nuhadiduhu bizamanin sara muntahahu hudur al-ajali. Wa kaifa yumkin ayakumal insanu bil awamiri alati tu'addu bil uluf idha kana qad akharaha inda mautihi. Hadha la yumkin. Summa yuqal hal mautu ma'lumun ajaluhu al-jabu la. Idhan la tadri la'alal mautah ya'tika bertatan wa anta la tatamakkan. Fasawab anna al-amra al-fawri illa idha dalla ad-dalil ala anahu litarahi. Salam. Artinya anna al-amra bahasanya perintah, laisa al-fawri tidaklah harus segera dikerjakan. Ya, perintah ini tidak harus segera dikerjakan menurut beliau, ya, menurut mu'alif lam yufid fawran bal huwa ala tarahi, akan tapi boleh ditunda-tunda. Wadil masalah dan permasalahan ini diperselisihkan oleh al-usuliyun, ya, para pakar usul fikih. Ala qaulaini, ada dua pendapat dalam hal ini. Itu perselisihannya, hal amru al-mutlaq, apakah perintah mutlak? Ingat, perintah mutlak yang tidak ada qarinahnya. Perintah mutlak itu yak tadi menuntut al-fawriyah segera dilakukan, awwa ala tarri, atau ya nyantai-nyantai saja, atau bisa ditunda-tunda. Maka disini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ala tarahi, dan ini mazhabnya, pendapatnya penyusun nazam Warqat. Indala dalilun, jika terdapat dalil menunjukkan ana lil fawriya itu segera, fawli fawriya maka segera. Dan ini jelas, misal jika kamu masuk masjid, fasolli pakai fa, fasolli maka salatlah dua rakaat segera, karena fa itu ditartib ma'a takib, menunjukkan urutan dan takib dan tanpa salat. Fahadha fi dalilun ala al-fawriyati, maka dalam kalimat ini terdapat dalil kalau itu harus segera. Nabi SAW menyatakan jika kamu masuk masjid, fala tajlis, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Dan musabab di sini makrunun digandengkan dengan sababnya, yaitu masuk masjid, musababnya sholat dua rakaat. Maka jika ditemukan dalilun dalil al-fawriyati harus segera dilaksanakan, wajib al-amal fihi, wajib untuk beramal dengannya. Al-ana ulil fawri bahasanya itu segera dilaksanakan. Akan tapi idza lam yujad, jika tidak ditemukan, fawa lita'af ala tarahi, maka berarti ya bisa ditunda-tunda. Alasan mereka, ya, alasan pendapat pertama hujahnya, ya, kenapa kok al-amru ala tarahi, alasannya al-matlub, bahasanya yang diminta itu kan al-fi'lu, melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan di situ kemudian mutlak, lam yuqayyad bi fawriyatin, dan tidak dinyatakan harus segera. Malah tarahin, tidak pula dinyatakan boleh ditunda-tunda. Sedangkan hukum asalnya ada muta'tsim, kita tidak boleh menetapkan seorang itu kena dosa ditakhir jika dia menunda satu perbuatan. Karena apa? Karena hukum asalnya baro'atu azimah, ya, hukum asal mukallaf itu bara'atu azimah, tidak punya kewajiban apa-apa. Maka orang mengatakan harus segera, kalau enggak berdosa, harus punya dalil. Maka itu jadi alasan mereka untuk mengatakan al-amru ala parahi. Karena pendapat yang kedua dan telah pendapat yang rajih dalam hal ini, anal amra al-mutlaq itu lil fawriyah. Maksudnya perintah yang mutlak, al-amra di sini yang mutlak. Artinya tidak ada qarinahnya. Anal amra al-mutlaq lil fawriyah. Maksudnya perintah mutlak itu menunjukkan harus segera dilaksanakan. Dalilnya ada dua, nakli, akli dan nakli. Dalil naklinya, dalil ayatnya atau hadisnya banyak. Fastabiqul khairat, segeralah kalian untuk melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah untuk menuju kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luas seluas langit dan bumi. Surat Ali Imran ayat 132. Ya sekitar itulah. 132 atau 133. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk kemudian cari surga adalah berlomba-lomba, bersegera orang-orang yang bersegera. Ini juga dalil untuk kemudian segera. Itu dalil Qur'annya. Dalil hadisnya, Nabi SAW lama tatkala memerintahkan para sahabat di Hudaybiyah untuk menggundul kepala mereka, kata akhir maka mereka kemudian menunda-nunda, tidak melaksanakan perintah Nabi, maka Nabi marah. Dan Nabi tentulah tidaklah marah jika karena meninggalkan satu yang hukumnya mustahak, maka menunjukkan wajib segera. Adapun dalil akli mengatakan fali'anana ilatulna, karena jika kita mengatakan perintah itu litarahi fa'idah mata, maka sampai kapan jika kita tidak menetapkan di zamanin waktunya, maka jawabannya ya tentu muntahahu hudural ajali, batas akhirnya itu lah. Kalau sudah datangnya ajal. Nah kalau sudah datang ajal, padahal yang belum dilaksanakan banyak sekali. Fakifa yumkin, maka bagaimanakah mungkin ayakumal insan, seorang itu bisa melaksanakan berbagai perintah alat itu adu, jika dihitung itu uluf ribuan. Kita akan apa akhara jika dia tunda-tunda, dan baru mau dia laksanakan indah mauti, kalau sudah mau mati. Ada ribuan perintah yang belum dilaksanakan, itu tidak bisa. Hal yang mungkin. Sumayyukol, kemudian di samping itu, hal maut maklum aja loh. Apakah kematian itu kita tahu kapan? Jawabannya lah, kita tidak tahu. Jika demikian, lata dari kamu tidak tahu. La alal mauta ya tika bertatan, boleh jadi kematian itu datang tiba-tiba. Wa antala tata makan, dan engkau belum siap-siap. Fasoab, maka mengingat dua alasan di atas, akli dan naklinya, pendapat yang benar al-amra al-mutlaq al-fawri, jadi perintah mutlak itu ya harus segera dilaksanakan. Ila idza dalla ad-dalil al-ana litarahi, kecuali jika memang terdapat dalil yang menunjukkan boleh ditunda-tunda. Kemudian berikutnya tentang masalah tikrar. Apa tikrar? Wakam kalal mualif. Adapun jika masalah pengulangan pelaksanaan perintah, maka yang benar bagaimana kata mualif? Inal amra la yaktadi tikrar idza lam yarid ma yaktadi at-tikrar. Yani idza amara asari'u an naf'ala wa fa'alna wa fa'alnahu maratan bari'at azimmah. Ila idza wujida ma yaktadi at-tikrar misla ayakuna al-ma'muru muwaqqatan bi waqtin. Mislu salatu dzuhri muaqqatatun fi zawali syamsi idzan kullama zalat asyamsu salaina. Misalun akhar az-zakatu muqayyadatun bi hululil hawli fa kullama hala al-hawlu wajabat az-zakatu fa idza atta az-zakata fi awwal sanati la yakunu bari'at dhimmati ana ataitu zakata mali li anna az-zakata muqayyadatun bi waqtin hatta idza kana la yatasarrafu fi malihi wa la yunammi malahu wa huwa zakawiyun fa inna yajibu alayhi an yuzakkiya kull sanatin. Fal mal alladhi a'addahu al-insanu li shira'i baitin aw li nikahi wa huwa la yazidu wa la yattajiru fihi tajibu az-zakatu 'alayhi fihi kulla sanatin li anna az-zakata quyidat bi anna tamama al-hawli mujibun laha wa yaqtati al-amru atikrara aidan idza kana muqayyadan bi sababin fa hadha yataqarraru bi tikrari sababihi. Misalu dhalika al-wudu'u wal-hadasu, fa idza wujida as-sababu alladhi wal-hadasu wajaba al-wudu'u. Wa amma idza utlika fa innahu la yaqtati atikrara li anna al-imtisala yahsulu bil fi'li maratan. Kama law qulta masalan li ibnika ya bunayya iski al-faqira aski al-faqira fasaqa al-faqira hal yalzamuhu ayaskiya kula faqir? Ajab la yalzamuhu illa idza wujidat qarinatun bi ayyakula lahu kullama ataka faqiran fa askihi fa hina idzan yaqtati atiqara. Fasawab idzan annahu la yaqtati atiqara li husuli bara'ati dhimmati bil fi'li al-wahidi illa idza wujida ma yaqtati atiqara. Wa darbana lakum mitalan fil ma'mur al-muwaqqat wa sani al-ma'mur al-makrun bisabab. Idan amr maksudnya perintah itu tidak menuntut atikrar untuk harus diulang. Kita harus mengulang untuk melakukan perintah tersebut. Idza lam yarid jika tidak terdapat ma yaqtadi dalil yang menunjukkan atikrar harus diulangi. Artinya jika syariat memerintahkan anak Allah supaya kita melakukan satu hal, wa fa'alna dan kita sudah melakukan maratan sekali, bari'at azimah, maka gugur sudah kewajiban. Bari'at azimah. Kalau bahasa letter-nya ya sudah terbebas azimah tanggungan. Bahasa kita istilahnya sudah gugur kewajiban. Ya, maka sudah gugurlah kewajiban ila idza wujiba kecuali jika ditemukan ma yaqati atikrar dalil yang menunjukkan harus diulangi. Misalnya ayakun al-ma'mur barang yang diperintahkan itu muwaqqatan fi waqtin ya, itu kemudian ada waktu khususnya dikasih waktu bi waqtin dengan satu waktu. Contohnya salat zuhur muwaqqatan dia dibatasi atau dinyatakan waktunya adalah bizawali samsi jika matahari itu zawal bergeser ke barat. Idan jika demikian setiap kali matahari itu zawal geser ke barat selainnya maka kita sholat zuhur. Contoh yang lain, zakat itu muqayyadatun bihululil hauli. Zakat itu terikat dengan haul genap satu tahun. Fakula mahala al-haulu jika sudah genap al-haulu satu tahun wajib bayar zakat. Faidah ada zakat tapi awal sanadi, maka jika ada orang yang membayar zakat di awal tahun, harusnya kan di akhir tahun. Kok di awal tahun dia sudah bayar zakat, maka layakul tidak bisa, dia tidak boleh mengatakan bari'at dhimmati, saya sudah gugur kewajiban, saya sudah bayar zakat. Ana ataitu zakata mali, aku sudah bayar zakat hartaku. Maka dia tidak boleh mengatakan demikian karena li'anna zakat, karena zakat muqayyadatun biwaqti, itu terikat dengan waktu. Ini menurut ulama yang menyatakan tidak boleh takjil zakat. Ada pembahasan bolehkah kemudian bagaimanakah hukum takjil ada az-zakat, menyegerakan pembayaran zakat, belum waktunya sudah dibayarkan. Bolehkah? Boleh ataukah tidak? Dalam ini ada satu riwayat di mana Abbas, Nabi SAW meminta Abbas untuk takjil zakatnya. Nabi minta pamannya Abbas untuk takjil zakatnya. Dan Abbas itu bayar zakatnya 2 tahun. Padahal belum. Ini zakat saya untuk 2 tahun ke depan. Tahun ini dan tahun besok sudah dibayar sekarang. Ada riwayat seperti itu. Ya, maka dalam hal ini kemudian kembali kepada status riwayat. Nah, riwayat ini makbul diterima atau tidak? Untuk ulama-ulama yang mengatakan riwayatnya dhaif, mengatakan takjil zakat enggak boleh. Zakat ya kalau sudah haul, kalau belum haul ya enggak bisa. Bagaimana di sini tadi di awal tahun dibayarkan enggak bisa, enggak sah. Kamu belum bayar zakat karena haulnya belum selesai. Ya, belum kena 1 tahun gitu. Dan kalau kemudian menurut ulama yang kemudian riwayatnya sahih. Ya. Riwayatnya sahih. Ya sudah, takjil zakat boleh. Ya, tentang satu riwayat hal ini kata Ibnu Hajar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, riwayat tentang takjil zakatnya Abbas itu ada banyak riwayat, semuanya fi maqal, semuanya ada permasalahan. Namun ringkasnya beliau mengatakan majmu' turuknya, banyaknya jalan menunjukkan analahu asal. Kalau itu ada asalnya, artinya minimal statusnya hasan. Kita lihat demikian. Sehingga gimana? Ya berarti boleh-boleh saja. Namun itu jika di situ enggak mutlak, enggak mutlak akan, tapi jika diminta oleh sultan. Ya, jika orang-orang kaya itu diminta oleh sultan untuk takjil zakat, karena Nabi yang minta kan, Nabi minta dalam riwayat itu. Nah, di situ boleh takjil zakat. Dan kalau enggak diminta ya ya tetap enggak boleh gitu. Wallah. Hatta idza kana la yatasarrafu fi malihi, meskipun orang tersebut la yatasarraf, dia tidak kemudian mengapa-apakan hartanya. La yunami malahu, dia tidak mengembangkan hartanya. Wa wazakawiyan, padahal harta tersebut adalah harta zakat. Harta yang wajib dizakati, fa inna yajibu alaihi, maka dia punya kewajiban untuk menzakatinya kula sanatin, setiap tahun. Maka uang alladhi yang a'adahu al-insan, disiapkan oleh seseorang untuk beli rumah, nabung untuk beli rumah, sekarang masih ngontrak, nabung, atau linikah, persiapan untuk udah nikah, nabung-nabung. Wa wala yazid, ternyata uangnya itu tidak bertambah, enggak tambah-tambah, padahal sudah masuk nisab. Wa la yatajiru fihi, dia tidak kemudian tidak dia perdagangkan, tidak dia bisniskan, maka wajib bayar zakat kula sana. Tetap wajib bayar zakat per tahun. Meskipun enggak tambah, namun nanti kalau ya salahmu sendiri kenapa enggak dibisniskan atau apa, cuma dianggurkan. Ya. Karena zakat kuyidat, karena zakat itu dikaitkan dengan sama milhaul, genap 1 tahun, mujibun laha, mewajibkan adanya zakat. Waib tadi al-amu atikro, dan perintah itu menuntut atikro, pengulangan, idha mukayyadan, jika dikaitkan dengan sebab. Maka faha daya takar, maka berulang, harus kita laksanakan lagi dengan berulangnya sebab. Contohnya wudu dan hadas. Jika ditemukan sebab yaitu hadas, maka wajib berwudu, wajib berwudu. Amma idza utliqa, adapun jika perintahnya itu mutlak, maka la yatajitikra, maka tidak menuntut harus kita laksanakan dengan berulang, cukup sekali saja. Li anal imtisal, karena yang namanya mentaati, taat ya sulu, itu sudah hasil, sudah terwujud bil fi'li, dengan melaksanakan perintah marotan 1 kali. Sebagaimana seandainya kau katakan pada anakmu, wahai anakku, berilah minum kepada orang miskin, lalu kemudian sang anak ngasih minum seorang miskin sekali saja. Hal yalzamu, apakah dia punya kewajiban untuk ngasih minum setiap orang miskin? Jamnya tidak, la yalzamu, tidak wajib. Ila idza wujidat qarinatun, jika ditemukan indikasi, misalnya bapaknya mengatakan kepada si anak, kulama ataka, setiap kali datang padamu fakirun, orang miskin, fa'askihi, beri minum. Fahina idin, maka pada saat ini yak tadi menuntut atikra. Ya ya ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, jika ada orang dibunuh, diwajibkan atas kalian untuk qisas. Kapan kemudian kita melaksanakan perintah untuk qisas? Setiap kali ada orang yang dibunuh dan yang membunuh tertangkap. Maka ada sebab-sebabnya apa? Sebab perintah untuk qisas, setiap kali ada orang yang terbunuh. Kalau tidak ada orang yang terbunuh ya jangan qisas. Dalam hal ini. Fasawab idan, maka yang benar jika demikian, in annahu la yatadikrar, bahasanya perintah mutlak itu tidak menuntut tikrar pengulangan, dihusuli bara'ati dhimmah karena gugurnya kewajiban bil fi'lil wahid dengan melakukannya sekali saja. Ila idza wujida, ketika jika kita temukan dalil yang menuntut tikrar harus diulangi. Wa darabna lakum mata mitalan, dan telah kami buat untuk kalian contoh. Bil ma'mur, yaitu barang yang diperintahkan, muakkad yang ada waktunya, dan yang diperintahkan makrun, berkaitan disebab dengan sebab. Kemudian wal amru bil fi'li al muhim al munhatim amrun bihim amru al amrun bihi wa bil ladzi bihi yatim. Wal amru, dan perintah bil fi'li untuk melakukan satu perbuatan, al muhim yang penting, al munhatim yang wajib yang harus dilaksanakan, maka amrun bihi, maka perintah terhadap yang wajib tersebut, dan perintah dengan sesuatu yang dengannya wajib tersebut menjadi sempurna. Mala yatim al wajib ila fi fahu wajib. Hadi kaidatun mufidatun. Ini ada satu kaidah penting. Wa ya anal amru bi syai amrun fi mala yatimu illa bihi. Walakin al muallif rahimahullah yaqul wal amru bil fi'li al munhim al munhatim ila akhir. Wa zahiru kalamihi anna hadha fil wajib faqat. Wa anal amru fil wajib amrun bihi wa fi mala yatimu ila bihi. Walakin as sahiha khilafu dhalika. Wa anal amru bi syai amrun bihi wa bima la yatimu ila bihi sawa'un kana wajiban aw mustahabban. Fa in kana wajiban fama la yatimu al wajibu ila bihi fa huwa wajib. Wa in kana mustahabban fama la yatimu al mustahabu ila bihi fa huwa mustahabun. Wa hunaka qa'idatun a'ammu min hadhihi al qa'idati 'inda al ulama wa ya al wasailu laha ahkamul maqasid. Wa ala hadza fanaqul makana wasilatan li wajibin fa huwa wajibun, wa makana wasilatan li mustahabin fa huwa mustahabun, wa makana wasilatan li muharramin fa huwa muharramun, wa makana wasilatan li makruhin fa huwa makruhun, wa makana wasilatan li mubahin fa huwa mubahun. Wa huna yaitu su'alun, atau kita artikan dulu. Hadhihi kaidatun mufidah, ini satu kaidah yang sangat penting, sangat bermanfaat. Yaitu bahasanya perintah terhadap sesuatu, memerintahkan suatu hal adalah juga memerintahkan dengan sesuatu yang tidaklah sempurna kewajiban tersebut kecuali dengannya. Nah, tetapi mu'alif mengatakan anmun hatim yang wajib, maka bahaya perkataan mu'alif menunjukkan anha ada bahasanya kaidah ini hanya berlaku fil wajib fakat, untuk yang hukumnya wajib saja, bahir perkataan beliau. Sehingga anak amru bil wajib, perintah untuk melakukan satu kewajiban adalah perintah terhadap kewajiban tersebut dan perintah terhadap sarana kewajiban tersebut. Walakin as-sahiha, akan tapi pendapat yang benar beda dengan hal tersebut. Anal amru bi syai', perintah memerintahkan sesuatu hal adalah perintah untuk melakukan hal tersebut dan perintah terhadap sarana perbuatan tersebut. Baik itu wajib atau mustahab. Idza kana wajiban, maka jika perintahnya itu wajib, fama la yatimu al wajibu ila bihi, maka sarana kewajiban fa wajibun, hukumnya wajib. Ma la yatimu al wajibu ila bihi itu kalau diringkas sarana. Kalau diringkas maksudnya itu sarana. Ma la yatimu al wajibu ila bihi, sarana kewajiban itu hukumnya wajibun wajib. Wainkana mustahaban, jika kemudian hukumnya mustahab, fama la yatimu al mustahab ila bi, maka sarana mustahab itu hukumnya mustahab. Dan di sana ada kaidah yang lebih luas dari kaidah ini indal ulama, yaitu sarana itu hukumnya sebagaimana hukum tujuan. Berdasarkan hal tersebut kita katakan segala sesuatu menjadi sarana kewajiban hukumnya wajib, sarana mustahab hukumnya mustahab, sarana haram hukumnya haram, sarana makruh hukumnya makruh, sarana mubah hukumnya mubah. Nah, wa hunaka yaritu su'alun, wa huwa hal al-wasailu tu'tabaru kal maqasidi wal ghayati bihaitsu la naqdi bi wasilatin illa idza sabatat bi ainiha an syari'i. Aw naqul innal wasaila awsa'u min al ghayat Fakulu maka nawasilatan li syai' falau hukmu dhalika syai'. Ajab al-akhir tuna al-awali. Lakin yustasna min dhalika antakuna al-wasilatu muharramatan bi'ainiha. Fadha layajud antustakh antustakh dan digunakan ya, salah jawabannya. Antustakh dana. Kamala qala qail ana atauha ulail kufar bidarbi ala qababah wal aud wa bi isma'ihim min al aghani al qali'ah qila lahu lima ya akhi qal hatta yadkhulu fil islam fa hadha la yujuz idan tantabiu li hadhihi nuqtah li anna ba'dha an-nas al an yastabiu alaihim al amru wa yadhunnuna anna al wasa'il ghayatun ويقولون لابد أن تثبت الوسيلة في عينها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلا نقبلها ونقول أنت مبتدئ ولهذا يبتئون الفقهاء في تقسيمهم العبادات إلى واجبات وأركان وشروط وعليه فنحن نقول الشرع مقاصد ووسائل والمقاصد غايات لا يمكن أن نغير فيها ولا أن نستبدلها بغيرها والوسائل لها أحكام الغايات ما لم تكن محرمة بعينها فإن كانت محرمة بعينها كانت حراما وعليه فإن جعل الخط في المسجد لا يمكن أن يقال إنه بدعة وذلك لأنه ليس عبادة وإنما هو وسيلة إلى عبادة وهي استواء الصفوف فإنه كما ترون لا يتم استواء الصفوف إلا في هذه الخطوط وليست هذه الوسيلة محرمة بعينها فإن قال قائل هذا السبب الذي سألته مناط الحكم موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا لم يفعل فتقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيء مع وجود سبب سنة كما أن فعله سنة فالجواب عن ذلك أن يقال إن هذه القاعدة إنما هي في حق الإبادات فالمراد أن الإبادة إذا وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحدث لها أمرا فإن من أحدث لها أمرا فإحداثه مردود عليه. وهنا في sini يرد سؤال terdapat pertanyaan yaitu hal wasail apakah sarana itu tu'tabar harus kita anggap sebagaimana tujuan maqasid dan khoya tujuan artinya lanak tadi kita tidak boleh mendatangkan satu sarana ila idza sabata kecuali jika sabata ada bi ainiha dengan itunya dengan barangnya itu anis syari' dari syariah aunakul atau kita katakan bahwa sarana itu lebih luas daripada khoya daripada tujuan artinya kulu makana wasilatan segala sesuatu yang merupakan sarana untuk sesuatu maka hukumnya adalah dzalika syai. Ada sesuatu itu. Maka jawabannya al-akhir tentu pendapat atau ucapan statement yang kedua dunal awal bukan yang pertama. Wasilah itu lebih luas daripada goya. Lakin yustasna akan tapi dengan pengecualian antakuna al-wasilah muharramatan bi ainiha. Kalau barangnya tersebut adalah haram, nah itu baru gak boleh. Selama barangnya tersebut mubah, maka dia bisa jadikan sarana. Semua yang mubah boleh jadikan sarana. Nah, kalau kemudian haram, nah baru kemudian tidak diperbolehkan. Bahadir maka barang yang haram tidak boleh kita tustah dan tidak boleh kita gunakan. Kamalau kolaka elsa, andainya ada orang yang bertanya, ada orang yang mengatakan ana ad'u haula'il kufar, aku dakwai orang-orang kafir tersebut, orang Nasrani tak dakwai. Gimana cara dakwahnya? Bidor fi ala rubabah, nada dan dakwah. Dengan kemudian dengan memukul rebab, dengan rubabah itu rebab, rebab itu kayak gitar dia. Gitar besar tu, gesek-gesek dia. Ukurannya besar. Nggak tahu, ya kan? Rebab. Semacam seperti gitar bentuknya, namun besar terus digesek ya. Alat gesek itu kan, musik gesek ya. Obat bahasa Arabnya obadah, bahasa Indonesia obat. Wal'ud dan ud itu ya semacam itu juga, semacam seperti rebab juga, namun lebih kecil. Bi isma'ihim minal aghani al khali'ah, dan ku perdengarkan mereka lagu-lagu yang porno-porno yang merangsang, yang erotis. Bila lagu lima ya akhi, ya akhi, kenapa kok pakai lagu yang erotis-erotis? Hatta yadkhulu fil Islam, maksud saya baik supaya mereka itu masuk Islam. Fadli itu, nah ini tidak boleh, karena pakai azan itu haram, pakai ma'azib itu haram, apalagi khali'ah udah haram lagi, haramnya double-double, azaninya haram, ma'azibnya haram, khali'ahnya juga haram. Idzan fantabihu li hadhihi nuqtah, oleh karena itu perhatikanlah poin ini, karena sebagian orang al-an sekarang yastabi alil amru, ya, rancu atas bagi mereka al-amru, urusan ini antara wasilah dan tujuan. Mereka menyatakan bahasanya wasail itu adalah ghayat sama dengan tujuan. Dan mereka mengatakan la buddha, tidak boleh tidak harus tersebut ada al-wasilah atau wasilah tersebut bi'ainiha, ditetapkan dengan barangnya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, fala naqbalu, enggak kami terima. Dan orang yang kemudian apa? Dan orang yang kemudian kok sarananya itu bikin sendiri, anta mubtadi', kamu ahli bid'ah. Ada orang yang seperti itu, kata beliau. Walihada, oleh karena itu yubadi'un al-fukuha, mereka mengatakan para fukuha itu melakukan bid'ah-bid'ah. Loh, kenapa? Fitaksimihim, karena mereka bikin pembagian dalam masalah ibadat. Ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang syarat, ada yang mustahab. Tidak ada itu dari Nabi itu. Tidak ada dari Nabi, wajib sholat itu demikian-demikian, rukun sholat demikian-demikian, bid'ah semua ini. Sehingga kita fikir sama dengan kitab bid'ah. Kita fikir sama dengan kitab bid'ah. Kenapa syarat itu bid'ah? Rukun itu bid'ah. Padahal itu adalah cuma sarana yang dipakai para ulama untuk kemudian orang itu bisa bersikap dengan benar. Ini perintah Nabi itu kalau ditinggalkan itu dosa apa tidak? Mana yang jika ditinggalkan dosa, mana yang tidak? Nah, ini loh yang kalau ditinggalkan tidak apa-apa, mustahab. Ini perintah Nabi kalau ditinggalkan dosa, kan hukumnya wajib. Sudah sarana kan ngasih namanya. Gitu. Jadi di sini belum bahas tentang wasail dakwah itu tauqifiyah atau tidak. Wasail dakwah itu tauqifiyah atau tidak? Ya, maka beliau katakan, ya namanya wasail itu lebih luas daripada ghayat, asal kemudian itu adalah barang mubah boleh dipakai. Asal itu selama itu bukan haram, itu boleh dipakai. Itu kalau kemudian kita katakan wasail itu tauqifiyah, maka berarti wasail sama dengan ghayat. Dan itu enggak tepat. Ya, wale fanahnu nakun, maka kita katakan asar'u, syariat itu ada maqasid, ada wasail. Maqasid itu ghayah, tujuan, lah yang mungkin tidak mungkin kita ubah. Wale nastabdil, atau kita ganti bilirnya dengan yang lain. Sedangkan wasail, lah akan merhoyat, hukumnya sebagaimana hukum ghayah. Malam takun muharramatan bi'ainiha, selama bukan barang yang haram. Fa'ingkanat muharramatan, jika itu haram bi'ainiha, dengan bendanya itu kanat haramat, maka sarana tersebut hukumnya haram. Wa alaihi, maka berdasarkan penjelasan di atas, ja'lal khatti fil masjid. Nah, bagaimana kalau kemudian masjid itu ada garisnya hijau atau apa? Ja'lal khatti, bikin garis di masjid, la yumkin ayyukal, tidak mungkin kita katakan itu bid'ah, kata beliau, kata Imam Muslimin. Tidak boleh dikatakan bid'ah gitu. Wa dzalika, dengan tersebut, karena laisat ibadatan, karena garis itu bukan ibadah. Wa innama huwa wasilatun ila ibadatin, itu ada sekedar sarana ibadah, yaitu istiwa usufuk, saf yang lurus. Fa innama, maka sesungguhnya kama tarawna, sebagaimana kalian lihat, laitimu istiwa usufuk, bahasanya lurusnya saf itu tidaklah sempurna kecuali dengan garis ini. Dan garis itu bukan sarana yang haram bi'ainiha, dengan bendanya. Fa'il kola fa'il, jika ada orang yang mengatakan, duh, itu kan sunnah tarkiyah. Ini kan sunnah tarkiyah kan mengatakan segala sesuatu yang ada tuntutan untuk melakukannya dan tidak ada mani penghalang untuk melakukannya di masa Nabi, kok Nabi tidak lakukan? maka sunnahnya adalah tidak melakukannya, dan melakukannya adalah bid'ah. Kan ada sunnah tarqiyah. Ini gimana dengan sunnah tarqiyah? Tuntutan untuk lurus shaf itu kan ada di masa Nabi. Maknanya tidak ada. Maka apa? Ya sunnah, ya tidak melakukannya. Kan sunnah tarqiyah. Jika ditanya bagaimana dengan kaitannya dengan sunnah tarqiyah, ada sebab-sebab Allah Ta'ala tahu yang kau jadikan manatal hukmi sebagai sandaran hukum mawjud dan fi ahdi Nabi, itu sudah ada di masa Nabi SAW. Tuntutan untuk lurus shaf itu ada di masa Nabi, ada keinginan untuk supaya shaf itu lurus, ada. Falima dalamnya al, kenapa Nabi tidak melakukannya? Fatah ke Nabi SAW asyaih, maka Nabi meninggalkan sesuatu ma'awujud disababi padahal ada sebabnya, itu sunnah. Bagaimana perbuatan Nabi adalah sunnah, maka apa yang Nabi lakukan adalah sunnah, maka apa yang Nabi lakukan sunnah adalah sunnah, sebagaimana yang Nabi tinggalkan juga sunnah. Dalam artian suatu hal ya ada muktabalnya, tuntutannya untuk melakukannya, dan tidak ada maniknya. Kalau kemudian Nabi tidak melakukannya, maka tidak boleh dilakukan. Melakukannya hukumnya bid'ah, melanggar sunnah tarqiyah. Maka jawabannya kata beliau, inna hadil qa'idah, kaidah tentang sunnah tarqiyah itu, kata beliau, inna mahiyya fi haqqil ibadat, itu berlaku untuk masalah ibadah yang goyah gitu loh. Fal murad anal ibadah, sunnah ibadah, idza wujida sababuha, jika ada sebabnya di masa Nabi SAW, falam yuhdis laha amran, dan Nabi tidak mengeluarkan perintah. Faman ada salah amran, maka barang siapa mengeluarkan perintah dalam hal ini, fa'idah suhu maktudun alaih, maka pengada-adaannya itu tertolak dan hukumnya bid'ah. Nah kalau wasain tidak. Nah, karena itu kalau fatwanya alimah misaimin, alimah menimbat, saya soleh fauzan, gimana hukum tasbih? Hukum tasbih gimana? Kata beliau ini wasain di fatwanya. Fatwanya saya misaimin ini wasain, ini bukan wasain untuk ibadah, bukan kemudian ibadah bi'ainiha. Maka tidak bisa dikatakan bid'ah, meskipun yang aula, yang terbaik, yang sunnah itu adalah menghitung zikir dengan jari, terutama jari kanan, yang sunnah demikian. Namun apakah sampai bid'ah? Kalau beliau-beliau fatwanya Utsaimin Nubas sesuai fauzan di melakot fikhi, itu kalau semata-mata cuma sekedar untuk alat berhitung, tidak sampai dapat bid'ah. Kecuali jika ada kemudian hal-hal yang itu kemudian apa? Ya yang lebih sunnah, yang lebih baik, takul aula aja. Yang lebih baik adalah dengan tangan. Kecuali juga dianggap ya kalau ya orang soleh itu ya, kalau dikir pakai tasbih gitu. Kalau dikir ya pakai enggak tasbih itu enggak begitu soleh gitu. Jadi kecuali kalau itu misalnya jadi dianggap lebih afdol, kemudian ada ciri orang soleh apa, nah itu dia nanti bermasalah. Atau bahkan kalau kemudian orangnya itu pelupa, boleh jadi malah jadinya boleh. Setelah fawasan di melafaz fikih, kalau kemudian orangnya itu pelupa, nenek-nenek, kakak-kakak yang sudah pelupa, nanti ngitung malah keliru-keliru, nanti gak selesai-selesai. Gimana aku pakai tasbih untuk clear? Mubah malah, jadi mubah. Kenapa? Karena wasail. Nah, cuman kalau Syekh Al-Albani di sahihah, di silah hadis sahihah di jilid pertama, beliau secara mutlak membid'ahkannya. Namun ini tidak disetujui, tidak disepakati oleh Syekh Utsaimin, Syekh Mubas, Syekh Saleh Fauzan. Karena apa? Ini wasail, bukan wasail ibadah, bukan kemudian ibadah. Gitu. Ada pertanyaan? Apa? Sebagian masyarakat itu menganggap tasbih itu bisa digunakan untuk jimat. Nah, dijadikan untuk jimat. Ya kalau begitu nah jelas enggak boleh. Mungkin kalau nilai pemenangan itu kan sebagian aja, enggak. Yang lain cuma untuk ngitung aja. Ya, satu gitu. Ya, kalau perkara itu diperselisihkan bid'ahnya, ya jangan dianggap seperti disepakati bid'ahnya. Gitu. artinya kita bisa kemudian bersikap lapang, enggak kemudian jebres-jebres. Ternyata dia pakai fatwanya Syekh Utsaimin misalnya. Ngomong ini bid'ah. Kenapa bid'ah itu? Coba lihat fatwanya Syekh Utsaimin. Kalau perkara itu perkara yang apa? Bid'ahnya itu diperselisihkan ya, jangan jebret-jebret. Kemudian di sana ada munakosa, silahkan. Ini ada ikhtilat, ada munakosa, ada diskusi baik-baik. Nah, ini ya, silahkan. Tapi kalau ingkar mungkar nggak boleh, karena ingkar mungkar itu dalam perkara yang bukan kemudian di apa? Tidak dalam perkara istiadi ya. Dan dalam hal ini ulama-ulama besar ini mengatakan bid'ah, ini mengatakan apa? Tidak bid'ah ya. Ini enggak boleh ingkar mungkar. Ada di sana cuma diskusi, ngomong baik-baik. Gimana sih? Kok begini? Apa alasannya kita bertukar pikiran? Ya, kok jebret? Ada orang kemudian pakai tas langsung disobot. Nah ini mungkar enggak boleh. Karena apa? Karena ini muktalah. Dan muktalah banyak ulama muktabar. Enggak bisa kemudian digitukan. Itu ini enggak, bukan letaknya nahi mungkar di sini. Keliru kalau orang letaknya di sini nahi mungkar. Lihat bab gimana sih fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah semua perkara yang kita enggak cocok tuh? Nah, kan. Itu kan perkara yang mutafak, perkara yang disepakati, atau jika di sana perkara diperselisihkan, ikhtilaf di sana, ikhtilaf yang bayin, mana yang rajih itu terlalu kelihatan sekali. Tapi kalau enggak, dan itu pun juga ini itu kan wasail gitu. Itu yang tidak bisa kita sikapi jebret-jebret seperti itu. Sekali ya, oh, sebentar lagi bait. Naudu ila hadis ini, kita kembali pada pembahasan kita. Maka kita punya al-an sekarang salah satu ibarat, tiga ungkapan. Al-wasailaha akamul maqasid, mala yatimu al-ma'mur ila bihi fa huwa ma'murun bihi, mala yatimu al-wajibu ila bihi fa huwa wajibun, wa taqtibu hasaba umumiha al-ula summa saniyah summa salisah, wal mu'allif takallam anis salisati. Kita kembali pada pembicaraan kita. Kita punya tiga ungkapan, sarana hukum nuwat sebagai hukum tujuan, sarana yang diperintahkan hukumnya diperintahkan, sarana kewajiban hukumnya wajib, dan urutannya sesuai dengan keumumannya, yang pertama, kedua, kemudian ketiga, dan mu'alif membicarakan tentang yang ketiga. Dan menyampaikan hal-hal seperti itu juga perlu juga agar orang itu kemudian, orang yang dengar itu, yang ikut pengajian itu enggak main tabrik asal-asalah gitu. Sampaikan gini itu hukumnya, dan dia misalnya ustaz yang kerjakan bid'ah gitu misalnya, ya sampaikanlah yang kemudian, dan bantahlah yang ini, dan nanti supaya yang dengarkan itu tabiknya tidak, jangan asal-asalan. Nanti kemudian yang dengarkan tabiknya asal-asalan ditanyakan apakah benar seperti ini, tidak, oh kok benar sih tidak mengajarkan, kan ya itu orang namanya kan, oh dia nyampaikan terus ini orang tabik, kemudian dia tidak ngasih tafsir, tidak ngasih gimana supaya cakrawalannya luas, orang itu tidak kemudian semata-mata itu. Nanti kemudian ada orang tabib seperti itu, dia ustaznya sudah tahu ini sebenarnya istilah ya harus gini-gini, tidak disampaikan, jadinya muridnya cuma semangat kok ya. Kalau ditanyakan ustaz ini gimana murid anda kok gini, enggak saya enggak nyuruh kayak gitu. Ya kan, ya kasihan muridnya. Harusnya ya adalah seandainya kemudian di tabdih mana, jadi sampaikan ini di sini ulama demikian, kita bisa kemudian gimana menempatkannya secara bersikap secara tepat, ini bukan tempatnya nahi mungkar karena ini muhtalab bainal ulama muktabarin, ini bukan nahi mungkar dan seterusnya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sallam. Tawana anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anhi wa anh